menjadikan bahwasanya dia adalah satu kesatuan. Bukan Al-Quran kemudian As-Sunnah, tidak. Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana kita mempercayai firman Allah sebagai wahyu, sebagai sandaran, sebagai dasar, sebagai petunjuk, begitu juga kita mempercayai sabda Rasulullah sebagai wahyu, sebagai dasar, sandaran, pokok akidah, ibadah, dan semisalnya. Maka ini yang ingin disampaikan oleh Syekh, bahwa ketika Allah berfirman wa ma unzila ilaina, itu meliputi Al-Quran dan Sunnah. Ya, kita beriman kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan beliau kemudian mengucapkan dalil. Contohnya kata beliau, dalil bahwa beriman bukan hanya kepada Al-Quran, tetapi kepada Al-Quran dan Sunnah. Yaitu surat An-Nisa ayat 113. Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata. Dan Allah telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Kitab, yaitu Al-Quran, dan hikmah, hikmah yaitu Sunnah. Maka ini pelajaran pagi ini yang paling penting. Tidak sempurna keimanan seseorang ketika dia beriman kepada Al-Quran, kecuali harus dia mengimani kepada Sunnah. Dan ini bantahan kepada orang-orang yang mengatakan, kami cukupkan hidup kami dengan Al-Quran saja. Memang mereka mempunyai dalil. Mempunyai dalil di dalam Al-Quran bahwasanya Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Seperti misalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 89. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Kata mereka, dan kami turunkan Al-Quran kepada engkau wahai Muhammad sebagai penjelasan segala sesuatu. Kata mereka, cukup Al-Quran kalau begitu. Tidak perlu kita kepada sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Surat An-Nahl ayat 89. Tetapi ayat ini ada penjelasannya. Penjelasannya yaitu bahwa Al-Quran pun memerintahkan kita, wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ambillah. Dan apa saja yang ditinggalkan, maka jauhilah. Ya. Apa saja yang ditinggalkan, maka jauhilah. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya orang beriman kepada Al-Qur'an, maka Al-Qur'an memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Ali Imran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Mengikuti Rasulullah adalah ajaran Al-Qur'an. Nah, ini dasar akidah, ya. Perhatikan bapak-bapak sekalian, kalau ada ajaran yang mengajak hanya kepada Al-Qur'an, maka itu keliru, fatal. Kenapa? Karena Al-Quran harus ada penjelasannya. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah." Sesungguhnya aku diberikan kepadaku Al-Quran dan yang semisalnya sebagai penjelasan terhadap Al-Quran. Nah, ini pelajaran pertama pagi ini, bahwa maksud beriman kepada apa yang Allah turunkan adalah beriman kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan tidak cukup hanya Al-Quran saja, tetapi harus ada penjelasannya, Al-Quran dan Sunnah. Kenapa tidak cukup? Karena ada kadang-kadang di dalam Al-Quran sesuatu yang mujmal, yang umum, yang global, yang belum dijelaskan secara terperinci di dalam perkara tersebut. Seperti sholat, seperti haji, seperti zakat, tidak jelaskan secara terperinci. Maka pada saat itu kita sangat membutuhkan, memerlukan penjelasan dari Al-Quran tersebut, yaitu hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Sunnah. Nah, teruskan. Maka iman masuk di dalamnya sebagaimana yang dikandung Kitabullah dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sifat-sifat Allah dan sifat-sifat Nabinya, hari akhir, hal-hal gaib yang telah lampau maupun yang akan datang. keimanan terhadap apa yang juga dikandungkannya dari hukum-hukum syariat yang bersifat perintah dan larangan, hukum tentang ganjaran dan lain sebagainya. Ya. Wama, ya, sebentar. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh menyebutkan bahwa oleh karenanya apa saja yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka itu masuk iman. Seperti sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Qur'an dan ada dalam Sunnah, itu masuk iman. Ya. Misalkan sifat-sifat Allah yang tidak ada di dalam Al-Qur'an tetapi disebutkan di dalam As-Sunnah. Seperti misalkan Allah memiliki kedua telapak kaki. Itu hanya disebutkan di mana? Di dalam Sunnah, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada disebutkan di dalam Al-Qur'an. Yaitu ketika misalkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang bahwa neraka mengatakan hal min mazid, wahai Allah, adakah lagi tambahan penghuni neraka, adakah lagi tambahan penghuni neraka, maka Allah Subhanahu wa taala pun meletakkan telapak kakinya di neraka sampai neraka merasa sempit akibat telapak kaki tersebut. Kita sebagai seorang muslim yang mengimani apa yang Allah turunkan, dan yang Allah turunkan tadi dua hal, Al-Quran dan Sunnah, kita harus mempercayai sifat itu. Kita harus mempercayai sifat tersebut. Semua sifat-sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dari sifat-sifat dirinya di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus percayai. Dan juga sifat-sifat nabinya yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran, seperti misalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana Ahmad wa Muhammad al-Mahi al-Aqib." Aku adalah Ahmad yang paling terpuji. Aku adalah Muhammad yang selalu dipuji. Al-Aqib, yang mana seluruh nabi-nabi sebelumku seluruhnya disempurnakan oleh ajaranku. Al-Hasyir, yang mana seluruh manusia akan meminta syafaat kepadaku. Al-Mahi, yang menghapuskan dosa-dosa. Ini nama-nama Rasulullah dan sifat-sifat Rasulullah yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Di dalam Al-Quran, tetapi disebutkan di mana? Di dalam Sunnah. Ah, itu kita harus percayai. Ya, hari akhir, tentang hari akhir, tentang tanda-tanda kiamat Al-Kubra, As-Sughra, belum ada disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Hanya sedikit penyebutan Dajjal, penyebutan Dajjal tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Padahal dia min alamatis sa'ah Al-Kubra, termasuk dari tanda kiamat Al-Kubra yang besar. Jadi untuk melengkapi kehidupan beragama Islam, kita harus mengambil Al-Quran dan Sunnah. Hal-hal gaib yang telah lampau maupun yang akan datang, itu tentang umat-umat terdahulu dan apa yang akan terjadi, yang akan datang dari perkara surga dan neraka, banyak yang tidak diceritakan di dalam Al-Quran tetapi dijelaskan di dalam hadis Rasul. Itu harus kita imani. Ya, ini para ikhwah sekalian. Kemudian hukum-hukum syariat yang belum disebutkan dalam Al-Quran tetapi disebutkan di dalam hadis Rasul, maka kita harus terima itu sebagai syariat. Ini yang namanya mengimani Al-Quran dan Sunnah. Dan ini poin penting. Ini akidah dasar seorang Muslim. Yaitu mengimani Al-Quran dan Sunnah secara bersamaan. As-Sunnah adalah penjelasan dari Al-Quran. Nah, terusnya. Wa ma unzila ila Ibrahim. Dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim. Sehingga akhir ayat menunjukkan keimanan kepada seluruh kitab-kitab yang diturunkan kepada seluruh nabi, juga keimanan kepada para nabi secara umum dan secara khusus kepada nabi-nabi yang jelas disebutkan dalam ayat-ayat, karena kemuliaan mereka dan pelaksanaan mereka terhadap syariat-syariat yang penting. Maka yang wajib dalam beriman kepada para nabi dan kitab-kitab adalah untuk beriman kepada mereka secara umum dan menyeluruh. Kemudian apa yang telah diketahui secara terperinci wajib diimani dengan terperinci juga. Iya, perhatikan Ketika Allah berfirman setelahnya, wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ya. Ketika Allah berfirman dari ayat ini, dan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Asbab. Asbab sudah saya jelaskan, itu siapa? Cucunya Nabi Yaqub. Ya, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, dan apa yang diturunkan kepada para nabi. Ini menunjukkan, kata beliau, kata Syekh ya, rahimahullah, yang kitabnya kita baca ini, menunjukkan beriman kepada para nabi dan para rasul. Kita seorang muslim mengimani apa yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Ya, mengimani keberadaan mereka, bahwasanya ada yang namanya Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, ada yang namanya Nabi Yusuf, Bunyamin, ada yang namanya Musa, Isa. Kita imani seluruhnya. Kita imani seluruhnya. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan rukun iman yang ketiga, yaitu beriman kepada para rasul alaihi salatu wassalam. Apa saja yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an tentang para nabi, kita mengimaninya. Dan ini sangat mudah akhirnya kita berdakwah kepada orang-orang Nasrani. Wahai kaum Nasrani, kami pun meyakini Isa itu adalah orang mulia. Kami tidak seperti kaum Yahudi yang meyakini Nabi Isa adalah anak zina, anak hasil dari perzinahan. Tapi kami meyakini beliau adalah Al-Masih. Ya, beliau adalah seorang utusan Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah kalimat Allah, yaitu ketika Allah mengucapkan kun fayakun. Jadi kita mengimani, tetapi beda iman kita terhadap Anda. Iman kita terhadap Nabi Isa adalah sebagai Rasul, bukan sebagai anak Allah. Maka, para ikhwah sekalian, ayat ini, وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمِ, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, kami beriman, sampai akhir ayat, menunjukkan tentang keimanan kepada para Rasul. Dan perhatikan, tidak sempurna keimanan seseorang apabila dia tidak mengimani salah seorang rasul-rasul Allah. Misalkan, saya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi juga bahwasanya asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tetapi dia tidak menyatakan saya tidak meyakini bahwasanya Nabi Ibrahim itu adalah utusan Allah. Maka ini tidak sempurna imannya, tidak sah imannya. Karena harus mengimani seluruh para nabi dan para rasul. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kita tidak boleh membedakan salah seorang dari para rasul dan nabi, dan kita beriman kepada mereka seluruhnya. Nah, lanjutnya. Firman-Nya nufarriqu baina ahadin minhum. La nufarriqu. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Akan tetapi kami beriman kepada mereka semua. Hal ini adalah suatu keistimewaan kaum muslimin yang membedakan mereka dengan orang-orang yang mengaku seorang orang sabi'ah dan selain mereka. Walaupun mereka mengaku beriman kepada nabi-nabi dan kitab-kitab yang mereka yakini, namun mereka mengingkari selainnya. Mereka membeda-bedakan antara para nabi dan kitab-kitab. Mereka beriman kepada sebagian dan mengingkari yang lain. Yang oleh karenanya pendustaan mereka itu membatalkan kepercayaan mereka sendiri. Ya. Perhatikan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, di sini kemudian Syekh menyebutkan tentang firman yang terakhir dari surat Al-Baqarah ayat 136. La nufarriqu baina ahadin minhum. La nufarriqu baina ahadin minhum. Apa maksudnya? Kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani adalah mereka mengimani sebagian rasul, sebagian yang lain tidak mereka imani. Contohnya, mereka mengimani Nabi Musa. tetapi tidak mengimani Nabi Isa. Ini kaum siapa? Yahudi. Nasrani, mereka mengimani Nabi Isa tetapi mengkafiri Nabi Musa. Kaum Yahudi dan Nasrani, mereka mengimani Nabi Isa dan Nabi Musa tetapi mengkafiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bedanya kita dengan orang Yahudi dan Nasrani yang merusak agama mereka. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal lebih parah lagi, mereka itu sebenarnya belum beriman sepenuhnya kepada Nabi yang mereka yakini imani. Seperti kaum Nabi Musa, Bani Israel. Mereka mengaku Nabi mereka Nabi Musa. Tetapi sebenarnya mereka tidak sepenuhnya beriman kepada Nabi Musa. Jadi mereka punya dua kesalahan. Sudah tidak beriman sepenuhnya kepada Nabi Musa. Yang kedua, tidak mengimani Rasul selain Nabi mereka. Paham kesalahan mereka? Kaum Yahudi dan Nasrani mempunyai dua kesalahan. Dan jangan sampai kita melaksanakan itu. Tidak mengimani ajaran Nabi mereka secara sepenuhnya. Dan tidak mengimani Nabi-Nabi selain di kalangan mereka. Itu kesalahan mereka. Ya. Kesalahan mereka. Kita orang Muslim tidak seperti itu. Kita beriman sepenuhnya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun jenisnya, kecil besar syariat tersebut kita imani. Dan kita tidak membeda-bedakan antara para rasul. Nah, itu bedanya orang Muslim dengan orang kafir dari kaum Yahudi dan Nasrani dari Ahlul Kitab. Baik. Lanjutnya. Rasul yang mereka klaim bahwa mereka beriman kepadanya saja telah mempercayai seluruh rasul dan khususnya pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bila mereka mendustai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti mereka telah mendustai rasul mereka tersebut tentang apa yang telah dia kabarkan, yang menjadikan mereka mengingkari rasul mereka sendiri. Ya, apa maksudnya ini? Rasul mereka, nih ya, ini bodohnya kuadrat orang kaum Yahudi dan Nasrani. Rasul mereka mengabarkan, ayo beriman kepada Nabi setelahku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi Isa menyatakan bahwa ada orang setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalkan dalam surat As-Saff ayat 6, wa idz qala Isa bin Maryam. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Aku adalah Rasul Allah yang diutus kepada kalian. Musaddiqan lima baina yadaya, membenarkan kitab-kitab sebelumku, minat Taurat, dari kitab Taurat, dan wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan memberikan kabar gembira atas seorang rasul yang akan datang sepeninggalku namanya Ahmad, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka sudah mengklaim mereka adalah pengikut Nabi Isa, kemudian ternyata mereka tidak percaya dengan apa yang diberitakan oleh siapa? Nabi Isa. Sudah ngaku-ngaku pengikut Nabi Isa dan tidak percaya dengan apa yang diberitakan oleh Nabi Isa. Ini bodoh kuadrat namanya. Ya. Sama seperti orang bodoh tidak mau belajar, itu bodoh kuadrat. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama salaf, la yazalu ar-rajulu 'aliman ma ta'allam fa idza istaghna waqtafa fa innahu ajhalu ma yaqul. Masih saja seseorang dikatakan sebagai orang yang berilmu selama dia belajar. Apabila dia sudah merasa cukup, merasa tidak membutuhkan lagi, ketahuilah dia orang yang paling bodoh. Kenapa? Apa rahasia ini? Karena dia merasa dirinya sudah cukup. ternyata dia adalah orang yang tidak tahu hakikat dirinya. Makanya bodoh kuadrat orang ini. Sama seperti orang Nasrani. Merasa paling benar mengikuti Nabi Isa, ternyata ajaran Nabi Isa tidak diikuti. Ini namanya mendustakan Rasul-Rasul Allah, dan juga mendustakan Rasul yang mereka klaim sebagai mereka imani. Ya, mendustakan Rasul-Rasul Allah dan mendustakan Rasul-Rasul yang mereka klaim sebagai Rasul yang mereka imani. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Syekh, dari Rasul yang mereka klaim bahwa mereka beriman kepadanya saja telah mempercayai seluruh Rasul dan khususnya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka bila mereka mendustai Muhammad SAW, berarti mereka telah mendustai Rasul mereka. Paham Pak sampai sini? Kalau mereka mendustakan Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak benar, maka mereka berarti mendustakan siapa? Rasul mereka sendiri. Ini juga bantahan kepada orang-orang jil. Kepada siapa? Jaringan Islam liberal. Terutama orang-orang yang merasa semua agama benar. Ini doktrin ini, semua agama benar, itu tidak benar. Yang agama yang paling benar adalah Islam. Dan selain agama Islam, agama kafir. Ya. Adapun masalah rukun beragama, tidak boleh mengambil harta orang, tidak boleh menyakiti orang lain tanpa kebenaran, itu Islam mengajarkannya. Tetapi jangan sampai dimasukkan akidah orang yang menyembah, yang mengatakan, ini saya pernah ketika lebaran-lebaran kemarin nonton video orang keblinger dengan kerukunan beragama. Orang salah kaprah dengan kerukunan beragama. Yang menjadikan Allah, yang menjadikan untuk Allah anak, katanya sama dengan Islam. Astagfirullah. Serendah itukah Allah di hadapan Anda? Ya. Tidak akan pernah sama. Yang mengkafiri Nabi Muhammad dengan yang mengimani Nabi Muhammad tidak akan pernah sama. Tidak boleh kita sebagai manusia untuk mengkafiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menganggap nabi mereka adalah Nabi Isa. Kami beriman. Iman Anda tidak akan sempurna sampai Anda mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun masalah kerukunan beragama, Islam sudah mengatur tetangga tidak boleh disakiti. Siapapun mereka, muslimkah kafirkah? Orang kafir yang dijamin aman tidak boleh disakiti. Ini Islam sudah mengatur kerukunan beragama. Tapi jangan memasukkan akidah kepada akidah. Itu namanya menghina Allah Subhanahu wa taala, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu semua timbul dari ujian syahwat. Ujian syubhat. Timbul dari taqdimul aqli ala syar. Yang mengedepankan akal, logika, rasio dibandingkan syariat. Itu semua sebabnya. Tidak mengedepankan syariat dibandingkan akalnya. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis sahih. Ya, jadi saya heran, orang-orang doktor, profesor itu kemana akalnya? Hadis-hadis sahih dikemanakan? Lihat hadisnya. La yu'minu bi min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun illa la yu'minu bi yahudiyyun min hadhihi al-ummati yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun illa kana min ashabin nar. Tidaklah seorang Yahudi dan Nasrani dari umat ini yang mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian dia tidak beriman kecuali penghuni neraka. Harus beriman dengan apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa kalau seandainya hidup akan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau kana Musa hayyan la ma wasi'ahu illa ittiba'i. Kalau seandainya Nabi Musa hidup, tidak ada keluasan bagi Nabi Musa kecuali harus mengikutiku. Dan ini hadis juga bantahan kepada orang yang mengatakan dapat amalan dari Nabi Khadir. bermimpi dengan Nabi Khadir dapat amalan. Ini hadisnya, bantahannya, bahwasanya apabila amalan tersebut ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, kita terima. Yang amalan tersebut tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, maka Nabi Khadir harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syariatnya. Ya, ini keblinger. Liberalisme ini keblinger. Mengusung-ngusung Islam damai, Islam rukun beragama, boleh. Itu memang ajaran Islam. Tetapi tidak berarti mengatakan kafir Islam. Paham maksud saya? Dan ini harus tegas. Ini keyakinan seorang muslim. Selain Islam, kafir. Dan siapa yang meragukan ini, kafir. Siapa yang meragukan keyakinan ini adalah orang kafir. Selain Islam, bukan dari dalam Islam. Silakan Anda beragama apapun. Kami tidak akan memaksa Anda. Kami tidak akan merusak gereja Anda. Tidak akan merusak pura Anda. Silakan Anda beragama apapun. Lakum dinukum waliyadin. Dan itulah nilai keberagaman, nilai rukun beragama. Tetapi kami tidak bisa meyakinkan orang yang mensyirikkan Allah, dia termasuk orang Islam atau benar. Tidak bisa. Kan pandangannya sangat mudah, kan? Itulah orang kebelinger beragama. Semua sama, agama semua sama. Sama dari sisi apa? Kalau dari sisi akidah tidak benar, tidak bisa sama. Yang paling benar adalah Islam. Ketika kita mengucapkan yang paling benar adalah Islam, ini namanya, kata mereka, ini adalah kriminalisasi dalam agama. Ini tidak benar, para ikhwah sekalian. Maka hati-hati yang permasalahan seperti ini, hati-hati, terutama anak-anak Anda, ya, yang sekarang duduk di bangku kuliah terhipnotis dengan filsafat-filsafat, kemudian dengan filosofi-filosofi, teologi-teologi barat yang diadopsi dari kaum Yunani, yang mengatakan semua agama sama menuju satu titik. Tidak bisa. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini sabilullah, ini jalan Allah. Jalan Allah cuma satu, tidak berbilang, yaitu beribadah kepada Allah dengan mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jalannya Allah. Ya, tidak bisa sama. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dalam firman Allah Taala, "Wa ma utiyan nabiyyuna mir rabbihim." Utiya. "Wa ma utiyan nabiyyuna mir rabbihim." Serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya adalah dalil yang menunjukkan bahwa pemberian agama adalah suatu pemberian yang hakiki yang berhubungan dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Iya. Kata-kata pemberian, ya, serta apa yang diberikan kepada nabi, ini menunjukkan faedah yang sangat luar biasa, bahwa ketika mengikuti ajaran para rasul, mengikuti ajaran para nabi, itu adalah mengikuti pemberian Allah. Kata-kata pemberian, hadiah, itu biasanya untuk kebaikan. Maka di sini Syekh mengatakan pemberian yang hakiki berhubungan dengan kebahagiaan dunia akhirat. Dalam bahasa lain yang mudah kita pahami, siapa saja yang mengikuti ajaran para rasul dan para nabi pasti bahagia, karena dia anugerah yang Allah berikan kepada manusia. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, silakan jika ada yang ingin bertanya mungkin. Silakan di luar permasalahan yang kita bahas juga tidak mengapa. Mungkin ada permasalahan-permasalahan agama. Ya. Jika tidak ada, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.